Assalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman bil qadar. Ketahuilah bahwasanya iman kepada takdir tidak akan terwujud kecuali dengan mengimani maratib al-qadar, tingkatan-tingkatan takdir, atau bisa kita katakan rukun-rukun iman kepada takdir. Ya, antum perhatikan. Yang penting adalah faham dulu sebelum nanti kita menulis. Jadi sekali lagi, iman kepada takdir itu tidak akan terwujud. Seorang tidak akan benar di dalam iman kepada takdir kecuali dengan mengimani empat maratib, empat tingkatan-tingkatan takdir, atau bisa kita sebut rukun-rukun apa? Iman terhadap takdir. Ya, ibarat bangunan, bangunan itu ada arkan, ada tiang-tiang yang menyangganya. Kalau tiang-tiang itu tidak ada, bangunan itu apa? Roboh. Demikian juga iman kepada takdir, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dibangun di atas keimanan kita terhadap empat perkara ini. Ya, yang pertama adalah al-ilmu. Nanti kita terangkan apa maksudnya. Dan yang kedua al-kitabah. Al-ilmu ya, ilmu artinya, al-kitabah artinya penulisan. Ya, pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah atau kehendak. Dan yang keempat adalah al-khalq atau penciptaan. Ada berapa mas? Empat. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua al-kitabah, penulisan, pencatatan. Yang ketiga apa? Al-masyiah, kehendak. Yang keempat al-khalq. Ya. Nah, sekarang kita akan pahami satu persatu dari empat arkan ini. Baik. Yang pertama adalah ilmu. Apa maksudnya? Maksud dari martabat yang pertama, ya, kita wajib meyakini, ya, ilmunya Allah Azza wa Jalla. Wajib kita meyakini kesempurnaan ilmu siapa? Allah. Dan bahasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu. Dan tidak ada sedikit pun yang samar dan tersembunyi pada diri Allah Azza wa Jalla, dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Taib, ini yang pertama. Ya. Yani meyakini taib sifat ilmu bagi Allah. Taib. Kita tanya pada diri kita, iman atau tidak kita terhadap sifat ilmunya Allah? Baik, tentunya seorang muslim akan meyakini sifat apa? Ilmu bagi Allah. Dan ilmunya Allah bagaimana? Ya. Apakah ilmu yang tidak sempurna atau ilmu yang sempurna? Jawabannya ilmu Allah adalah ilmu yang apa? Sempurna. Nah, meyakini sifat ilmu bagi Allah dan bahwasanya ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna, yang maha sempurna, mencakup segala sesuatu. Yang besar atau yang kecil. Yani kalau sudah kalimat segala sesuatu sudah titik. Segala sesuatu, tidak ada yang apa? Samar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dulu yang pertama, ikhwan. Meyakini sifat ilmu bagi Allah dan bahwasanya ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna, mencakup segala sesuatu. Hadhihi al-martabatul ula. Nah, kita lanjutkan sedikit. Dan iman kepada takdir Allah dibangun di atas iman kita kepada ilmunya apa? Allah. Baik. Iman kepada takdir, baik, dibangun di atas keimanan kita terhadap kesempurnaan ilmu Allah. Bisa dibaca tidak ini, kawan? Bisa enggak? Baik. Saya baca. Meyakini sifat yang dimaksud dengan martabat yang pertama adalah martabatul ilm. Meyakini sifat ilmu bagi Allah dan bahwasanya ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna, mencakup segala sesuatu. Nah, tapi kalau kalimat mencakup segala sesuatu sudah, sebut rincian sesuatu ada, sesuatu yang sudah terjadi Allah maha tahu, yang belum terjadi Allah maha tahu, yang akan terjadi, yang tidak terjadi Allah juga apa? Tahu, yang dalam diri kita, ya, yang tersembunyi atau terang-terangan, ini segala sesuatu Allah maha tahu, yang besar yang kecil, di dalam bumi, di dalam laut, di dalam langit, semuanya Allah Azza wa Jalla maha tahu. Dan iman kepada takdir itu dibangun di atas mana? Keimanan kita kepada kesempurnaan ilmu Allah, ya. Kalau kita sudah iman kepada ilmu Allah, mudah bagi seseorang untuk mengimani mana? Takdir. Baik, sini dulu ya kawan, antum tulis yang pertama ini. Baik, sambung ditulis Mas Yusuf. Baik, sudah semua ya. Baik. Ini yang pertama, ikhwan, martabatul ilm. Jadi kalau ada yang bertanya, sebelum Allah menciptakan Fir'aun, apakah Allah maha tahu akan ada makhluk yang namanya Fir'aun? Hah? Jawabannya apa? Allah maha tahu. Dan ilmunya Allah maha luas. Apakah Allah maha tahu apa yang akan dilakukan Fir'aun? Tahu. Baik. Apakah Allah maha tahu bahwasanya Fir'aun akan kufur terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ya, maha tahu Allah. Apakah Allah maha tahu bahwasanya Fir'aun akan memelihara Musa? Jawabannya apa? Maha tahu. Baik. Masya Allah tidak tahu. Allah memiliki kesempurnaan apa? Ilmu. Wabillahi taufik. Sampai sini faham ikhwan ya? Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Kemudian berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jal, baik, kalau ilmu sifatnya azali, sifatnya apa? Azali, azali itu tidak berpermulaan. Ya, sebagaimana Allah tidak berpermulaan, azali. Dan tidak ada ceritanya ilmu Allah itu berkembang, tidak ada. Tadinya tidak tahu, kemudian jadi apa? Tahu. Beda seperti antum, begitu ya Mas Faiz ya. Ilmu antum berkembang, kemudian kempis, ya kan? Berkembang, ya kan? Itu kempis. Nah. Ya, manusia seperti itu berkembang, berkembang, tahu-tahu kempes. Nah, ya. Ya. Hari ini hafal, besok apa? Lupa. Ya. Hari ini lupa, besok tambah lupa. Nah, ya. Ya, itu manusia. Nah, ya. Adapun Allah Azza wa Jalla, ilmu Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang maha sempurna. Nah, tidak ada ceritanya ilmu Allah berkembang. Yang tadinya Allah tidak tahu, kemudian apa? Tahu. Allah Subhanahu wa Taala maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Jangan ragu-ragu ikhwan, antum ditanya, Allah tahu akan ada pulpen ini, spidol ini. Jawabannya apa? Iya, Allah maha tahu. Allah maha tahu tentang cerita ini, pulpen, pensil ini. Di saat kita tidak tahu. Antum tahu ini beli di mana, Mas? Tidak tahu. Baik. Betul tidak tahu, Pak? Tidak tahu, sudah. Satu pertanyaan saja tidak tahu. Ya. Baik. Tahu harganya? Tidak tahu. Yani semua kisah tentang ini Allah maha tahu. Baik. Ini maksudnya apa namanya, keimanan kita kepada ilmunya Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua. Baik. Kalau ilmu tadi sifatnya azali. Dan setelah itu kitabah. Yang dimaksud dengan kitabah yaitu pencatatan, pencatatan takdir yang berdasarkan ilmu Allah, ya, berdasarkan ilmu Allah. Nah, ilmu Allah yang azali tadi, ilmu Allah yang maha sempurna dan azali. Nah, dicatatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di Lauhil Mahfuz. Dicatatnya di mana? Di Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz. Baik. Pencatatan tersebut 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan, atau sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik. Antum tulis dulu. Berdasarkan ilmu Allah yang azali tadi, yang maha sempurna, dicatatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kapan? Hari kiamat. Jadi yang dicatat sampai hari apa? Kiamat. Nah. Baik. Dicatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Pencatatan tersebut 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, karena manusia yang terakhir diciptakan, ya, belum ada jin, belum ada iblis, belum ada malaikat, telah dicatat segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Dicatat di mana? Al-Lauh Al-Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi pantum tulis dulu sampai sini. Sampun ditulis Mas Rahmat? Sampun. Antum sudah? Sudah? Pak Sandra? Pak Khotim sampun? Sudah semua ya? Belum? Sekarang saya tanya ikhwan. Saya ingin mentakid, ingin memastikan pemahaman antum. Baik. Apakah Alkitabah ini azali atau sebelumnya belum ada? Hah? Sebelumnya belum ada. Itu jawabannya ya. Baik. Adapun ilmu Allah apa? Azali. Tadinya enggak ada Alkitabah ini. Tadinya tidak ada Alkitabah, yakni tadinya tidak ada pencatatan di Lauhil Mahfuz. Adapun ilmu Allah Azza wa Jalla azali, tidak berpermulaan, azali. Itu ilmunya Allah. Wabillahi taufiq. Kita meyakini ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, Allah berfirman dalam surah Yasin. Gimana ayatnya? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, baik. Jadi segala sesuatu itu kami, baik, catat di mana? Imamin mubin. Yang dimaksud dengan imamin mubin adalah apa? Baik, Al-Lauh Al-Mahfud. Dicatat di Lauhil Mahfuz. Dan pencatatan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam hadis dikatakan awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulis. Kemudian pena bertanya, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis wahai Rabbku? Kemudian Allah mengatakan, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulislah di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi pada hari apa? Kiamat. Dan yang ditulis di situ berdasarkan apa? Ilmu Allah. Jadi mungkin salah atau tidak? Ya? Mungkin salah atau tidak? Tidak mungkin, karena berdasarkan ilmu siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu ya itulah yang akan terjadi. Karena yang ditulis itu adalah ilmunya Allah. Yani sebagian dari ilmunya Allah tentunya. Ya, yaitu terkait dengan apa yang terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan semuanya ada di situ, semua ada di situ. Tentang manusia, tentang jin, tentang hewan, tentang semuanya di situ. Kisah masing-masing makhluk ada di situ. Ya. Kisah masing-masing makhluk ada di situ. Kisah masing-masing makhluk ada di situ. Ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda ditanya, Anda punya pohon duren di belakang rumah. Apakah ada di Lauhil Mahfuz kisah tentang pohon duren Anda itu? Jawabannya apa? Ada. Semua terkait dengan pohon duren itu. Siapa yang menanam? Ya. Akan berapa lama umurnya? Ya. Kemudian akan berapa buah dia mengeluarkan buah? Berapa banyak daun yang akan dikeluarkan dari pohon tadi? Berapa banyak daun-daun yang akan runtuh setiap harinya? siapa saja orang-orang yang akan naik ke atas pohon tadi, apakah dia yang memiliki atau para pencuri, nah, ya. Semuanya ada kisah tentang hewan-hewan yang masuk ke situ, naik ke atas. Kemudian durian-durian tadi, siapa yang akan memakannya, siapa yang akan membelinya, kalau dipanen, ditaruh di pasar mana saja, nah. Wallahi tidak akan selesai saya ceritain, ya. Habis waktu untuk menceritakan satu pohon apa? Durian. Iya. Iya kan? Satu pohon durian, kisah satu durian saja pusing antum. Durian itu dijual di mana? Di pasar mana? Berapa banyak orang yang menawar, ya kan? Baik, fulan menawar harga berapa, nah? Kemudian akhirnya jadi berapa? Siapa yang membeli? Kemudian siapa yang membelah? Yang membelah kecocok atau tidak, nah? Ya, subhanallah, siapa yang makan? Belum lagi apa bijinya apa itu? Pongge. Nah, bukan beton ya. Baik, lain lagi. Baik, pongge itu nah sudah, nah. Kapan selesainya cerita ini, nah? Jadi kita bisa bayangkan, yakni bahkan tidak bisa membayangkan betapa besarnya, luasnya ilmu siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai ada yang bertanya, "Loh, semua kisah itu ada. Lalu seberapa besar Lauhil Mahfudz?" Nah, jangan bertanya seperti itu. Ini perkara apa? Gaib. Sekarang manusia, buatan manusia, barang kecil chip sedikit itu, ya kan? Ya. Berapa juta buku ada di situ? Ya atau tidak? Ya. Buatan manusia, nah. Ya. Buatan manusia itu loh, nah. Ya. Baik CD apa namanya? Apa namanya ini? Ya, data itu apa? Aywa, muhim itu namanya. Apa istilahnya? Ada yang sekian giga, ada yang sekian. Bisa menyimpan itu. Ya. Barang kecil itu bisa mengumpulkan nama orang Indonesia. Ya. Beserta alamatnya. Beserta sudah. Ini buatan apa? Manusia kok mau tanya ya bagaimana Lauhil Mahfudz. Ya. Ini perkara gaib. Perkara gaib yang wajib dia apa? Diimani. Ya. Maktabah perpustakaan yang isinya ribuan buku sekarang hanya kecil itu saja. Buatan apa? Manusia. Maka sekali lagi, masyaallah muslimin ya, yang dicatat di dalam Lauhul Mahfudz adalah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Kapan ditulisnya? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Lauhul Mahfudz sudah ada sebelum langit dan bumi? Jawabannya apa? Sudah. Ya. Apa yang ada dalam Lauhul Mahfudz? Segala sesuatu yang akan terjadi. Segala sesuatu. Berarti tidak lepas. Jangan ragu-ragu kalau mau Anda ditanya, kisah tentang papan tulis ini ada dari Lauhul Mahfudz? Ya, itulah keyakinan kita. Segala sesuatu yang terjadi dicatat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti yang ada di Lauhil Mahfudz tidak mungkin salah, karena yang dicatat adalah apa? Berdasarkan ilmu Allah. Nah. Ya. Apakah semua ilmu Allah? Tidak, sebagian ya. Ya, karena yang dicatat ila yaumil kiamah, ilmu Allah Azza wa Jalla tidak diliputi, nah. Ya. Tidak ada yang bisa meliputi, nah. Wabillahi taufiq. Bisa difahami ikhwan ya? Jadi ini martabat yang kedua. Kisahnya Nabi Adam ada di dalam Lauhil Mahfudz. Namun ketika Lauhul Mahfudz sudah selesai dicatat, sudah diciptakan belum Adam? Belum. Baru setelah itu 50 ribu tahun kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ya. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan segala sesuatu, penciptaan malaikat, sampai penciptaan Adam alaihissalam, dan yang terakhir diciptakan adalah Adam alaihissalam dari makhluk. jenis-jenis makhluk. Yang terakhir Allah ciptakan adalah apa? Adam. Allah telah menciptakan iblis, Allah telah menciptakan malaikat, Allah telah menciptakan langit, telah menciptakan bumi, telah menciptakan pohon-pohon, telah menciptakan hewan-hewan, dan telah menyebarkan hewan-hewan. Yang terakhir Allah ciptakan adalah man? Adam alaihi salatu wassalam fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, di akhir hari Jumat. Bainal asri wal maghrib, antara asar dan apa? Maghrib. Itu semuanya ada di mana? Al-Lauhul Mahfuz. Baru terjadilah satu demi satu apa yang telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan terjadinya itu semuanya tidak lepas dari kehendak siapa? Allah. Dan tidak lepas dari apa? Penciptaan apa? Allah. Tidak muncul sendirinya, tidak. Nah. Ya. Semuanya dengan penciptaan apa? Allah. Dan tidak lepas dari kehendak apa? Allah Azza wa Jalla. Ini khulasah, ya, kesimpulan dari martabat iman kepada apa? Takdir. Dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini yang di luar kehendak Allah. Allah tidak menghendaki kok terjadi, ya, tidak mungkin. Nah, Allah menghendaki kemudian tidak terjadi, nah, juga tidak apa? Mungkin. Segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah dan dengan penciptaan apa? Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah yang menciptakan, Allah berkehendak. Wabillahi taufiq. Naam. Sampai sini faham insyaallah, ikhwan. Baik. Kemudian, nah, ada hal yang sangat sederhana tetapi sangat membantu kita di dalam beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, yaitu keyakinan kita bahwasanya Allah tidak menzalimi hambanya. Allah adalah zat yang maha adil. Ini harus diyakini. Allah tidak menzalimi apa? Hambanya. Allah adalah zat yang maha adil. Amalan kebaikan sedikit saja Allah akan balas. Allah akan melihat, atau kita akan melihat pahalanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Suatu yang kecil sedikit sebesar biji sawi kita akan melihat, ya, Allah maha adil, Allah tidak mendzalimi hambanya. Maka jangan sampai terbersit dalam jiwa kita bahwasanya takdir Allah Azza wa Jalla adalah bentuk kezaliman siapa? Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak, ikhwan. Allah tidak zalim terhadap apa? Hambanya. Ya. Allah maha adil. Ya. Tidaklah Allah menakdirkan Fir'aun termasuk dari ahlul nar, kecuali Allah maha tahu memang Fir'aun adalah apa? Ahlul nar. Dia akan memilih jalan itu. Allah maha tahu. Dan sama sekali Allah tidak mendzalimi Fir'aun. Tetapi Fir'aun itu sendiri yang apa? Berbuat zalim atas dirinya sendiri. Termasuk tadi hadis Ibnu Mas'ud yang telah kita sebutkan. Ya. Ada seorang yang dia mengamalkan amalan apa? Ahlul Jannah. Dalam kehidupannya melakukan amalan Ahlul Jannah, amalan Ahlul Jannah. Ya. Sampai antara dia dengan surga, ya, hanya satu apa? Hasta. Ternyata fayasbiqu alaihil kitab, telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz Alkitab. Ini juga dalil adanya apa? Kitabah. Fayasbiqu alaihil kitab, dia tercatat sebagai ahlun nar. Faya'malu bi amali ahli nar, dia mengamalkan amalan ahlun nar, kemudian dia masuk dalam apa? Neraka. Baik, jangan sampai ada yang terbesit. Kok bisa ya? Bisa ya, kawan. Terlebih kalau kita lihat dalam hadis yang lain, orang ini betul mengamalkan amalan ahlul jannah, tetapi dalam pandangan manusia, dalam pandangan apa? Manusia, hatinya, apakah dia ikhlas kepada Allah? Belum tentu orang melakukan amalan ahlul jannah kemudian dia apa? Ikhlas. Baik, mungkin dalam hatinya ada ujub, ada riya, sehingga dengan sebab perbuatan dia di akhir hayatnya ditutup dengan apa? Kejelekan. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha, maka kemudian dia masuk dalam apa? Nah, neraka. Baik. Wabillahi taufik. Sampai di sini faham ikhwan? Jadi iman kepada takdir sesungguhnya dibangun di atas iman kepada apa? Ilmunya Allah yang maha luas. Ilmunya Allah yang maha luas, ilmunya Allah yang maha sempurna. Nah, saya akan membuat sebuah permisalan. Nah, tapi setelah antum memahami ini semuanya. Nah, baik, ada yang paham atau tidak paham di sini, ikhwan? Nah, atau sebelumnya ada sebuah kisah. Kisah antara seorang badui dengan orang yang ragu-ragu dengan masalah takdir. Terjadi sebuah perdebatan antara orang badui, orang gunung tapi masih bersih apa? Fitrahnya. Yang satu ini orang yang dalam hatinya ada protes dengan apa? Takdir. Terjadilah perdebatan. Baik, kenapa Allah takdirkan ini? Kayak tadi, kenapa tadi? Kenapa? Kenapa ada orang yang apa namanya melakukan amalan ahli jannah kayak gini, kemudian ditakdirkan menjadi ahli nar, di akhirnya melakukan amalan ahli nar masuk neraka? Kenapa seperti ini? Nah, dia semacam protes. Ini orang badui, walaupun orang gunung, tetapi fitrahnya masih apa? Bersih. Dia tinggalkan orang ini dan mengatakan, diam kamu, pasah kakian ngomong, tidak usah banyak bicara. Saya yakin Allah maha adil, Allah tidak mendzalimi apa? Hambanya. Assalamualaikum. Pergi. Nah, selesai, Pak. Tugas kita adalah beramal. Apakah kita seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, ngalor-ngalor, ngidul-ngidul? Apakah kita dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak. Kita diberi apa? Kesempatan untuk memilih. Makanya kalau kita sholat, dikatakan kita yang sholat. Kalau kita mencuri, pencurinya siapa? Ya kita, karena kita yang melakukan. Baik. Saya diberi kesempatan Allah untuk memilih, saya mau minum atau tidak meminum. Sebagaimana antum hari ini diberi kesempatan memilih, saya mau datang baik madrasah atau saya mau libur apa sekali-kali libur di dari madrasah. Nah, milih enggak tadi antum? Milih enggak? Milih, mesti milih. Nah, libur ora ya. Sekali-kali libur. Nah, tahun kemarin udah libur sebulan sekali, akhirnya ya 2 bulan libur. Nah, ya, semua orang merasa dirinya diberi pilihan. Ya, baik, mau nikah maju ora ya namanya, lamar apa ora namanya, milih. Ya, baik, kan demikian ikhwan ya. Ya, baik. Jadi itulah perbincangan antara orang badui dengan orang yang ada keraguan dalam hatinya tentang takdir. Sudah, kalau ada sesuatu dalam hati kita, langsung kita pupus dan kita tutup dengan kita meyakini Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha apa? Adil. Jangan sampai, ya Allah kenapa engkau takdirkan saya seperti ini, apa salah hamba ya Allah? Namanya salah kita banyak ya kan, salah mokeh ya kan, kok malah bertanya seperti itu namanya, apa salah hamba namanya. Baik, sampai ada dinisbatkan kepada yang lain dan seterusnya. Alhamdulillah. Baik, apa salah bunda mengandung itu ya, nah, ya kan? Kok bisa bunda disalahkan ya kan, ya. Baik, terlalu panjang kita berbicara ikhwan. Ya. Jadi intinya rukun iman pada takdir ini. Nah, saya akan membuat sebuah contoh. Antum katakan tentang saya. Saya zalim atau tidak? Ya. Antum nilai saya zalim atau tidak? Ya. Contoh. Nah, aduh, contohnya kok kayak gini ya namanya. Labas namanya contoh. Nah. Saya kenal sekali dengan Mas Yusuf. Kenal luar biasa. Masya Allah, 20 tahun kenal dengan beliau sebagai anak buah saya. Pak Margono juga demikian, anak buah saya yang saya sayangi 20 tahun. Baik. Nah, dua orang ini saya kenal sekali tipikalnya, karakternya, dan seterusnya. Saya ketika itu menjadi direktur. Baik. Saya ngerti betul bagaimana Mas Yusuf dan bagaimana Pak Margono namanya. Ya. Dari 20 tahun saya apa? Bergaul. Nah. Ya. Pak Margono cocoknya megang duit. Kalau megang duit, Masya Allah. Nah. Ya. Tahan. Ya. Kalau Mas Yusuf cocoknya megang apa namanya? Ya. Benda. Ya. Kalau ada mesin yang suruh megang mesin, pokoknya jangan megang apa? Duit. Saya paham sekali. Nah, ya kan? Saya ketika itu pensiun. Ya. Kemudian ya, pengganti saya Pak Faiz. Nah, ya kan? Ya. Saya pesen Pak Faiz. Nah, saya mau pensiun. Saya tinggalkan anak buah saya ini dua ini, Mas Yusuf sama Pak Margono. Nah. Cuman berdasarkan pengalaman saya pesen jangan sampai Mas Yusuf jadi bendahara. Jangan sampai jadi apa? Bendahara. Kenapa? Waduh, saya tidak bisa menceritakan. Tapi saya paham sekali, Mas Yusuf ini orangnya tidak tahan, ya, melihat apa namanya uang. Ya. Ini contoh ya, jangan antum masukkan nanti antum. Ya kan. Dan ini bukan syarah ya kan, bukan syarah ya kan. Insyaallah bukan syarah. Nah, baik. Tapi Mas Faiz, baik. Nah, memang kurang percaya dengan saya ya kan, Mas Faiz ini. Wah, sekarang saya mudir. Ya terserah saya. Nah, ya kan. Tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang dua orang ini. Ya. Baik. Dan saya juga pesan Pak Margono tidak cocok kalau megang barang. Biar adil. Dibalik sama Mas Faiz. Ya. Baik. Yang suruh megang duit siapa? Ya. Mas Yusuf. Yang suruh megang barang siapa? Pak Margono. Sudah. Subhanallah. Dalam waktu seminggu, barang rusak, duit habis. Dalam perusahaan itu. Ya. Karena Pak Margono tidak bisa megang apa? Mesin, yang ini tidak bisa megang apa? Duit, tidak tahu kemana uangnya ya. Baik. Wabillahi taufik. Sekarang saya tanya kepada antum ya. Kemudian dua orang ini dihukum semua ya kan? Ya, dihukum semua karena melakukan kesalahan ya. Baik. Yang salah Mas Yusuf sama Pak Margono atau saya yang zalim ini? Yang zalim siapa? Ya ini namanya. Termasuk Pak Faiz. Iya. Baik. Artinya orang yang melihat di luar, oh, betul prediksi saya. Itu prediksi loh, bukan ilmu yang yakin. Tapi apa? Prediksi. Tapi prediksi itu berdasarkan apa? Ya. Pengalaman saya 20 tahun, 20 tahun setiap hari ketemu sama Pak Yusuf. 20 tahun ketemu sama Margono, hari-hari saya tahu bagaimana sifatnya, bagaimana bicaranya, bagaimana, sehingga berdasarkan pengalaman itu saya paham bahwa saya Mas Yusuf ini cocoknya megang barang, Pak Margono cocoknya megang apa? Uang, ya, dan tidak sebaliknya, ya. Baik, berdasarkan prediksi itu saja, yang namanya prediksi orang bisa salah, ya enggak? Ya, itu ternyata benar. Ya, dan saya tidak dianggap zalim dengan prediksi tadi. Ya, ya kan? Apalagi Allah Azza wa Jalla yang telah menetapkan fulan berdasarkan ilmu yang apa? Pasti. Ilmu yang yakin. ilmu yang tidak ada kesalahan padanya, kok kemudian ada orang yang mengatakan Allah zalim? Ini ya keblinger yang seperti ini. Bisa dipahami, ikhwan? Maka camkan dalam hati kita masing-masing bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha adil dan tidak menzalimi hambanya. Dan apa yang Allah takdirkan ini ya berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, beramal, beramal. Ya, dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Faman fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang beramal soleh, mesti akan Allah mudahkan jalannya menuju jannah Allah, kemudahan, kebaikan. Adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla, mendustakan kebenaran, maka dia akan apa? Ya, diarahkan kepada kesesatan, kesusahan dan neraka Allah Azza wa Jalla. Taib, itu ikhwan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan bulan depan, sudah Ramadan belum ya? Ya. Nah, mungkin sudah ya. Ya. Baik. Berarti antum murojaah, nah, baik-baik, nah. Mungkin nanti kalau memang ada pelajaran di bulan Ramadan, kita masuk pada pembahasan apa? Baik, berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.